Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Di ayat-ayat yang terkait dengan syariat berkurban di surah Al-Hajj, di antara ayat yang telah kita bacakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Maka makanlah kalian dari hewan-hewan kurban itu, dari unta-unta yang disembelih itu, wa at'imu, dan beri makanlah kepada al-qani' wal mu'tar. Al-qani' adalah orang yang qana'ah, dia tidak meminta. Wal mu'tar itu orang yang meminta. Dari kandungan ayat ini disebutkan oleh para ulama bahwa sunnahnya pada hewan kurban itu sebagiannya dia makan, sebagian dari hewan kurban itu dimakan oleh si pemilik hewan kurban, dan sebagiannya dia hadiahkan atau dia berikan, dan sebagiannya lagi dia sedekahkan. Dan sebagiannya lagi dia sedekahkan. Iya. Karena itu, seorang apabila ingin berkurban, sebaiknya kurbannya tersebut berada di tempat yang dia tinggal. Karena ada syariat dia memakan dari hewan kurbannya. Jadi kalau dia sembelih di tempat lain, tentu dia tidak memakan dari hewan kurban tersebut. Walaupun dari sisi keabsahan, syah-syah saja, ya, boleh-boleh saja. Tapi kita berbicara terkait dengan hal yang paling utama. Hal yang paling utama. Iya. Karena di dalam penyembelihan itu banyak maksud penghambaan di dalamnya, sebagaimana yang telah kita uraikan. Di antaranya memang berbagi juga kepada fakir dan miskin. Dan di antaranya juga adalah seorang menampakkan kegembiraan memakan dari hewan kurban yang disembelih. Iya. Dan juga dia berikan kelapangan untuk anak-anak dan keluarganya di dalam memakannya. Dan itu insyaallah ta'ala akan mengingatkan di dalam dirinya berbagai hal yang agung. Kemudian di akhir ayat dikatakan, وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Demikianlah kami mudahkan untuk kalian supaya kalian bersyukur. Maka itu adalah lambang dari kesyukuran seorang hamba. Dia berkurban menegakkan kesyukurannya kepada Rabbnya. Iya. Maka di dalam pelaksanaan kurban tersebut, dia hadirkan makna-makna yang membangkitkan kesyukuran tersebut di dalam dirinya. Dan syukur itu terkait dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dia mencintai Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Dan yang kedua adalah diakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisannya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisannya, tampak dengan perbuatannya kesyukurannya. Dan yang keempat, terlihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dia gunakan di dalam ketaatan pada hal yang Allah cintai dan hal yang Allah ridai untuknya. Ini beberapa perkara masih terkait dengan pembahasan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Baik, kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana hukumnya berkurban di tempat lain, contohnya di kampung atau di daerah kristenisasi? Iya, berkurban itu sebagaimana yang telah saya singgung tadi, asalnya seorang berkurban di tempatnya masing-masing. Sebab pelaksanaan kurban di tempatnya masing-masing itu lebih sempurna. Tapi kalau ada maslahat lebih besar, misalnya di tempatnya tidak ada orang miskin, atau misalnya di sebuah tempat itu lebih perlu, enggak boleh misalnya di daerah yang rentang kristenisasi dan ada dai yang baik di sana mengajak kepada keislaman dan perlu dibantu, maka tidak ada masalah diberi dari hewan kurban. Itu ada maslahatnya. Iya. Tapi hukum asalnya dia menyembelih di tempatnya masing-masing. Iya. Mohon penjelasan yang gamblang tentang perlakuan kulit hewan kurban. Ya, ini bahasanya penjualan atau perlakuan. Hewan kurban itu kulitnya, hewan kurban semuanya, termasuk kulitnya, tidak boleh dijual. Iya. Karena itu, kalau seorang menggunakan jasa orang lain di dalam menyembelih hewan, misalnya dia pekerjakan orang untuk menyembelih hewannya, maka orang yang dipekerjakan diberi upah dari dirinya sendiri dengan harta terpisah dengan hewan kurbannya. Tidak boleh diberi dari daging kurban atau kulit. Oh, potongkan kambing ini, kulitnya milik kamu. Nah, itu enggak boleh. Itu upah namanya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadits Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memberi al-jazzar syai, sesuatu apapun, dan beliau katakan nahnu nu'ti min anfusina. Kami memberi dari diri kami sendiri. Tabi hadal ma'na. Iya. Maka tidak boleh dari hewan kurban itu ada yang dijual, termasuk kulitnya. Termasuk kulitnya. Maka kulit itu dia serahkan kepada fakir miskin, orang yang memerlukannya. Kalau ada yang mau memanfaatkan, kasih kulit itu. Jelas ya? Kalau misalnya kulitnya ingin dia jual, oh, si penerima menjual kulitnya, tidak ada masalah. Kalau si penerima yang menjualnya, ya, sebab penerima namanya sudah diberi hak dia. Dia mau makan kulit, dia mau makan daging kurban itu, dia mau hadiahkan ke orang lain, atau dia mau jual, itu hak dia. Tapi orang yang berkurban itu sendiri tidak boleh menjual sesuatu apapun dari hewan kurban yang dia sembelih. Adapun penerima, itu boleh saja. Si penerima ada diberi daging misalnya 2 kilo, orang ini perlu memang daging, tapi ternyata di rumahnya tidak ada yang bisa masak. Sudah dia jual supaya dia dapat duit, bisa beli makanan, tidak ada masalah. Ya, sebab daging kurban sudah menjadi miliknya. Dan begitu sudah menjadi miliknya, hartanya boleh dia gunakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, nah, itu yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya, terkait dengan pembahasan ini. Bolehkah seorang anak meniatkan kurban untuk orang tuanya? Kalau orang tuanya masih hidup, boleh saja dia niatkan satu ekor kambing untuk dia, istri, anak-anak, dan kedua orang tuanya. Sepanjang kedua orang tuanya, nafkahnya dia yang tanggung. Atau dengan bahasa lain, kedua orang tuanya tinggal bersamanya, dia menanggung nafkah kedua orang tuanya. Tapi kalau kedua orang tuanya hidup sendiri, dengan tanggungan dia sendiri, maka itu tidak diikutkan. Ya, kalau ingin dibantu, diberi orang tua hewan kurban sendiri untuk dia pakai berkurban. Kalau ingin dibantu. Jelas ya? Tapi kalau misalnya orang tua tinggal di rumah lain, tapi tetap dia yang kasih nafkah, walaupun tidak serumah, kapan dia sembelih untuk dirinya, boleh dia ikutkan orang tuanya di dalamnya. Demikian pula kalau kedua orang tuanya sudah meninggal. Orang yang meninggal boleh diikutkan bersama orang yang hidup. Iya. Adapun kebiasaan sebagian masyarakat memberikan kurban khusus untuk orang yang sudah meninggal. Nah, itu kadang kita sering dengar pengumuman di masjid tetangga, nama-nama yang berkurban diantaranya fulan bin fulan almarhum. Iya. Nggak tahu dia bisa nyetor dari mana, apa keluar dari kuburannya pergi nyetor duit atau ya kan, tidak, itu pasti diberi ke siapa, oleh keluarganya, tapi di atas namakan untuk orang yang sudah meninggal. Dan itu bukan hal yang afdal, bukan hal yang utama. Bahkan sebagian ulama sampai ke derajat tidak disyariatkan. Kenapa? Sebab andai kata itu utama, akan dilakukan oleh Nabi untuk istrinya Khadijah. Iya. Beliau setelah Khadijah meninggal saja masih sering diingat. Ada kawannya Khadijah saja berkunjung ke rumah Nabi menjumpai sebagian istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengingat istrinya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak berkorban untuk Khadijah, tidak pula berkorban untuk orang-orang yang dia cintai yang sudah meninggal. Tapi beliau hanya berkurban umum saja. Dan itu sudah masuk di dalamnya keluarganya yang sudah meninggal. Karena Nabi ketika berkurban beliau berkata, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah dari saya, dari Nabi Muhammad dan dari keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad masuk di dalamnya. Beliaunya, istrinya yang masih hidup. Jadi satu hewan kurban itu cukup untuk seluruh istri beliau. 9 istri beliau masih hidup. Dan cukup untuk anak-anak beliau. Iya. Jadi andai kata seorang, dia punya istri 4. Setiap istri punya anak 5 orang. Maka dengan seekor kambing, cukup untuk dia, 4 istrinya, dan 20 orang anaknya. Dengan seekor apa? Seekor kambing. Demikian. Dan di dalam hadis yang saya bacakan tadi, boleh seorang ketika berkurban, dia sebut, dia berdoa untuk dirinya dan orang yang dia ikutkan bersamanya. Karena Nabi berkata, Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Jadi seorang boleh berkurban ketika dia menyembelih, dia berkata, Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Bismillah, Allah Akbar, Ya Allah, terimalah dari saya dan dari keluargaku. Kalau seorang mewakilkan, boleh dia sebut nama orang yang dia wakilkan. Misalnya si A, dia di amanahkan menyembelih kambingnya si Abdullah. Maka si Abu menyembelih, boleh dia berkata bismillah Allah akbar, Allahumma taqabbal an Abdillah. Atau min Abdillah. Kemudian dia sembelih, tidak apa-apa. Ya, demikian pula kalau bersyirikat di dalam kurban, boleh dia sebut orang-orang yang bersyirikat, boleh, tapi tidak mesti. Sebab kadang ribet juga ya. Ya. Bersyirikat 7 sapi. Sapinya ngamuk. Ya. Dan situ kan sembelih, baca nama dulu Allahumma taqabbal an fulan wa fulan dia, apalagi dia eja nama orang lagi. Ya. Dan sapinya sudah ngamuk. Yang jelas sapi itu sepanjang diketahui milik 7 orang, Allah Subhanahu wa taala mah tahu itu milik siapa. Iya. Jadi tidak perlu terlalu dibebankan kalau memang ada kesulitan. Tapi kalau memudahkan, mudah misalnya dia apa namanya? Sebut namanya, tidak ada masalah insyaallah taala. Iya. Tadi disebutkan bahwa tulang adalah makanan jin dan merupakan najis. Itu kata najis tadi ada. Kalau saya sebut mutlak, kita perlu di apa namanya? Diralat. Ada rinciannya di dalam masalah. Kapan dianggap najis tidak aja. Iya. Dan terkait dengan tulang, itu pada hewan yang apa namanya seperti kambing atau seperti sapi, unta itu nggak boleh dimakan tulangnya. Adapun seperti ayam, ikan, kan ada tulangnya. Yang seperti itu nggak ada masalah kalau memang apa namanya tidak membahayakan untuk dikonsumsi. Bukan tulang itu yang dimaksud. Bolehkah panitia kurban menjual kulit hewan kurban? Panitia kurban bukan pemilik hewan kurban. Iya. Mereka wakil saja. Dan wakil dari tukang kurban, dari pemilik kurban, tidak boleh berbuat apapun. Tidak boleh berbuat apapun dalam bentuk menjual. Sebab dia sama dengan pemilik, diwakilkan untuk menyembelih, membagi, bukan diwakilkan untuk menjual. Bukan diwakilkan untuk apa? Menjual. Kalaupun diwakilkan menjual, tidak boleh dia jual. Tidak boleh dia jual. Jelas ya? Baik. Dan di sini harus dipahami fikih dalam pembahasan ini. Kalau misalnya ada apa namanya? Kulit-kulit hewan kurban dikumpul kemudian diberikan kepada lembaga tertentu atau ke pondok pesantren panti asuhan, kemudian dari pihak pondok pesantren panti asuhan menjual kulit yang diberikan ke mereka, itu tidak ada masalah. Sebab kulit sudah dia miliki. Iya. Diberi oleh orang yang berkurban, diberi kepadanya, sudah dia miliki, kemudian dia jual. Maka itu tidak ada masalah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, boleh suara yang diberi sudah dia miliki sempurna, kemudian dia apa? Dia menjualnya. Nah, tapi kalau dia sebagai panitia, nanti dia kerjasama, dia beri syarat boleh berkurban lewat kepanitiaan kami dengan syarat kulitnya diberi kepada kami dan kami akan jual, itu tidak boleh. Itu ada makna diberi upah. Ada makna diberi upah. Walaupun si pemilik kurban sudah memberi upah kerjanya di depan. Ini upah kerja. Kulit itu diberi saja, bukan untuk upah. Walaupun dia beri seperti itu tidak cocok. Sebab ada makna diberi upah. Iya. Dan itu hendaknya dihindari hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau memang apa namanya ada bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Iya, dalam hal yang memang tidak ada pelanggaran di dalamnya. Apakah boleh menggabungkan dua niat dalam berkurban, yaitu niat akikah dan berkurban? Jawabannya tidak boleh. Sebab ini dua ibadah berbeda maknanya. Berbeda maknanya. Karena boleh digabungkan dua ibadah seperti ini. Iya, sebab maksud dari ibadah ini berbeda. Untuk kambing atau domba, apakah syarat? Syaratnya sama untuk akikah. Akikah itu lebih luas daripada kurban. Ya, kalau hewan kurban itu tadi syarat-syaratnya ya. Nah, ada waktu penyembelihannya. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kalau dia mencari hewan untuk akikah, umurnya sama dengan umur hewan kurban, dan dari sisi cacat dia bebas dari cacat pada hewan kurban, itu lebih utama. Jelas ya? Tapi kalau dia syaratkan, syaratnya harus begitu, dianggap syah, itu tidak ada pensyaratan. Menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, kalau dia menyembelih misalnya kambing 2 ekor, umurnya masih 8 bulan, 9 bulan, tidak ada masalah. Tidak mesti dia 1 tahun kalau untuk akikah. Sebab tidak disyaratkan umur. Nabi hanya sebut menyembelih kambing saja 2 ekor. Nah, seorang telah berniat memotong kambing dengan harga kurang lebih 3.500.000. Karena dia di pihak keluarga atau saudara mau memotong sapi jantan, mau memotong sapi 7 orang dengan harga 16 juta untuk 7 orang. Maka dia jual kambing tersebut. Dan uangnya diikutkan untuk beli sapi yang per orangnya kurang lebih 2.500.000. Ya, ini nggak boleh ya, kambingnya sudah dia beli. Iya, dia beli untuk dia pakai kurban, itu sudah ditakyin namanya. Nggak boleh dia apa? Dia jual kemudian ikut syarikat di sapi. Sebab nilai 1/7 sapi itu di bawah 1 ekor kambing. Jelas ya? Dan apalagi dia di sini tadinya kambingnya nilainya 3.500.000 turun menjadi 2.500.000. Enggak boleh. Kalau misalnya 3.500.000 dia syarikat, ambil syarikat 2/7 sapi, nah itu baru oke, bayar 5 juta. Enggak ada masalah. Sebab itu ke arah yang lebih baik. Jadi kalau mengganti itu hanya boleh di area lebih baik. Kalau tidak, tidak boleh dia ganti. Jelas ya? Ini ada sanad katanya dari Ibnu Abi Syaibah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi. Ibnu Abi Syaibah ke Waqi. Ia ketemu dengan Waqi. Waqi bin al-Jarrah Abu Sufyan, Imam Thiqah. Dari Abdul Jabbar bin Abbas. Dari Qais bin Wahab. Dari Murrah. Dari Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ini sanad orang-orang Kufah. Bagus sanadnya. Barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah Isya yang tidak dipisahkan dengan salam, maka nilainya setara dengan 4 rakaat pada waktu Lailatul Qadar. Ini hadith mauquf ya. Ada beberapa hadith mauquf memang. Sanadnya bagus, saya sudah baca. Dan dikuatkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Memang dari sisi mana memiliki hukum marfu, dari sisi mana. Iya. Tapi dari sisi kandungan terdapat hal yang aneh padanya. Terdapat hal yang aneh padanya. Sebab kalau memang keutamanya seperti itu, itu pasti dia akan menjadi ibadah yang masyhur, dikenal oleh para sahabat. Dan akan ada hadith nas dari Nabi menjelaskannya langsung. Iya. Sebab ini pahalanya masya Allah ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang beliau kerjakan telah sholat isya 2 rakaat saja. Nah, itu yang beliau tuntunkan di dalam beberapa hadithnya. Iya. Maka andai kata 4 rakaat ini lebih disunnahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak akan dinukil oleh para sahabat banyak riwayat 4 rakaat. Jelas ya? Karena itu tidak diragukan bahwa dia lakukan 2 rakaat saja itu lebih utama. Iya. Kalau misalnya kadang-kadang dia lakukan 4 rakaat berdasarkan riwayat mauquf ini, insyaallah taala tidak ada masalah. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, ada sisi mana yang aneh memang di dalam kandungan riwayat-riwayat ini. Ya Allah taala alam. Ada menukil fatwa dari Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madakhali bahwa tidak boleh hukumnya menyebut-nyebut harga hewan kurban di hadapan teman-teman dan karib kerabat dalam rangka beradab kepada Allah. Apa nukilan ini benar dan apa hukumnya? Ya, kalau memang hal tersebut dia sebut-sebut dalam hal yang dengan niat yang tidak baik, tidak ada manfaatnya, tidak ada ini, ya memang itu terkait dengan pembahasan riya yang semisal dengannya, dan itu jelek adab memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada sisi penting dia sebutkan, seperti misalnya Abu Burda ketika menyebutkan saya memiliki kambing tapi itu lebih baik, lebih saya cintai daripada 2 kambing untuk diambil dagingnya saja. Jadi dia perbandingkan. Nah, itu disebut nilai kambingnya. Disebutkan dari apa? Nilainya, walaupun tidak menyebut harga. Jelas ya? Tapi ada sisi yang ingin dia terangkan dengan cerita tersebut. Dan dasarnya pada seorang yang beramal, dia beramal untuk tidak apa? Menceritakan, dia simpan. Tapi ada kadang kalanya seorang cerita, saya beli kambing harganya sekian. Bukan dia ingin pamer, tapi dia ingin tanya, itu harga benar atau tidak? Harganya wajar atau tidak? Jangan sampai dia kena tipu pula. Jelas ya? Maka ini pembahasan-pembahasan kadang dilihat di mana tempatnya, bagaimana keadaannya. Dan apa yang disebut di sini dari nukilan itu tidak ada yang keliru pada kondisi-kondisi tertentu. Apakah amalan pada awal Dzulhijjah dilipat gandakan sebagaimana amalan pada bulan puasa? Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan salih lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari itu melebihi amalan yang berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini nas menunjukkan bahwa itu amalan lebih dicintai, lebih besar. Kalau lebih besar itu berarti pahalanya lebih dilipat gandakan daripada yang lainnya. Iya. Maka itu adalah nas yang menunjukkan bahwa amalan itu lebih besar dan lebih dilipat gandakan di awal-awal Dzulhijjah ini. Karena itu perbanyak dari ibadah, sedekah, dari membaca Al-Quran, dari sholat, iya, puasa, dan hal-hal yang lainnya dari ibadah-ibadah. Demikian pula dia menyambung silaturahminya, berbuat baik kepada tetangganya. Demikian pula dia menuntut ilmu agama, amar ma'ruf nahi mungkar, dan selainnya dari ketaatan-ketaatan yang bisa dia lakukan. Bagaimana apabila terjadi perbedaan sholat Idul Adha negara Saudi dengan negara kita? Mana yang harus kita ikuti? Ya, alhamdulillah di negeri kita ini penentuan masuknya dan keluarnya masuknya bulan Dzulhijjah itu dengan melihat hilal. Kemarin di 31 titik tidak dilihat hilal, maka dikenapkan oleh pemerintah menjadi 30, dan itu sudah benar. Iya. Maka apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu yang diikuti. Tidak boleh seorang itu bersendirian dari kebanyakan manusia, sebab Id itu adalah bersama kebanyakan orang, bersama kebanyakan manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun." Wal-abha yawma tadhahun. Puasa itu adalah hari kalian semua berpuasa, berbuka adalah hari kalian semua berbuka. Dan Idul Adha adalah hari kalian semua melakukan Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada semuanya dan memberikan kepada kita semua salihan dan ketakwaan serta membukakan untuk kita semua pintu-pintu hidayah, pintu-pintu amalan salih, memanfaatkan umur, memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, menjaga kita semua dari ketergelinciran dan memberikan untuk kita semua segala kebaikan dunia dan akhirat serta menganugerahkan untuk kita semua kebaikan pada diri, keluarga dan pada kerabat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di alam kubur dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.